beban ringan bagi bayi laki-laki. Kemudian penanya yang berikutnya dari rekan Dakta adalah dari Mas Eko di Cikarang. Apakah ada sunnahnya dari Rasulullah bahwa adzan Jumat itu dua kali? Kemudian adakah sholat sunat qobliyah Jumat? Sepanjang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, memang di masa beliau sampai masa Abu Bakar, masa Khalifah Utsman, dan di masa awal dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dari masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan awal dari pemerintahan Utsman, itu semuanya melaksanakan sholat Jumat dengan satu kali adzan, yaitu ketika khatib naik mimbar. Tetapi ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, setelah awal-awal kepemimpinannya berakhir, maka di tengah kepemimpinan beliau, beliau membuat sebuah kebijakan, yaitu menambahkan azan Jumat ala zuwara di tempat-tempat keramaian orang, terutama di tempat pasar, untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa waktu Jumat sudah dekat, sehingga ditambahlah azan yang pertama di hari Jumat sebelum azan Jumat itu sendiri, untuk memberi kesempatan kaum muslimin bersiap-siap. Jadi tidak seperti sekarang bahwa dikumandangkan langsung di masjid dalam waktu yang berdekatan. Oleh sebab itu, secara sunnah Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar juga di awal pemerintahan Utsman, itu semuanya adalah satu kali adzan ketika khatib naik mimbar. Hanya para ahli sejarah ikhtilaf apakah itu betul di masa Khalifah Utsman ataukah di masa Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah. Namun di dalam hadis Sahih Al-Bukhari memang dinyatakan itu adalah di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dengan alasan sudah banyaknya kesibukan kaum muslimin yang kalau dikumandangkan azan hanya satu kali, itu tidak mereka punya kesempatan untuk datang ke masjid tepat waktu. Namun demikian kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Umm, baik yang menyelenggarakan pertama kalinya itu Khalifah Utsman ataupun Khalifah Muawiyah, maka apa yang dilaksanakan di masa Rasulullah itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, kata Imam Asy-Syafi'i. Artinya bahwa mengumandangkan adzan satu kali di hari Jumat itu lebih disukai oleh Imam Asy-Syafi'i daripada yang melaksanakan dua kali adzan di hari Jumat. Nah, adapun pelaksanaan Jumatnya tentu saja tidak berkurang kesahannya ya. Itu adalah sah melaksanakan sholat Jumat, baik yang dikumandangkan satu adzan ataupun dua kali adzan. Sedangkan berkenaan dengan qobliyah Jumat, tidak ada qobliyah Jumat. Karena sebelum melaksanakan Jumat itu adalah yaitu dilaksanakannya khutbah Jumat. Sedangkan qobliyah itu ada setelah dikumandangkannya adzan, kemudian sholat sunat sebelum iqomat. Nah, di hari Jumat antara adzan dengan iqomat adalah khutbah, dan para jamaah yang sudah ada di masjid wajib mendengarkan khutbah Jumat. Adapun bagi orang yang baru tiba masuk ke masjid, maka Rasulullah sangat menganjurkan agar ia melaksanakan sholat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid. Demikian Mas Eko di Cikarang. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Azhar di Kampung Melayu. Bagaimana hukumnya seorang anak yang disuruh orang tuanya untuk mencari calon istrinya adalah yang di bawah umur, sementara saya sudah punya calon istri yang seumur? Mas Azhar di Kampung Melayu, bahwa berkenaan dengan seorang mencari calon istri, Islam tidak mengatur harus berapa perbedaan usia antara laki-laki dengan perempuan. Itulah kembali kepada masalah adat, masalah suatu kebiasaan di sebuah masyarakat. Di sebuah masyarakat, umpamanya ada kebiasaan bahwa istri harus lebih muda dari suaminya, ya itu hanya kebiasaan saja. Karena di masyarakat yang lain bisa jadi istri lebih tua dengan dibanding dengan suaminya atau seusia, atau tidak ada batasan baik lebih tua atau lebih muda. Nah, seperti kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, tidak ada suatu tradisi atau tidak ada suatu kebiasaan yang mengharuskan bahwa suami lebih tua dari istri. Maka Rasulullah sendiri ketika beliau menikah usia 25 tahun dan istrinya adalah di atas 40 tahun, yaitu Khadijah. Dan itu kasus yang banyak terjadi bukan hanya pada Rasulullah, tetapi juga pada keumuman masyarakat di masa itu. Nah, jadi kalau masalah batasan usia pasangan hidup, itu kembali kepada masalah kebiasaan di suatu masyarakat. Agama tidak mengatur. Yang diatur agama adalah bagaimana melaksanakan pernikahan yang syar'i, membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, kalau sekiranya di suatu daerah dengan perbedaan usia itu antara laki-laki dan wanita yang seumur atau wanita yang lebih tua, demi terciptanya kemaslahatan, sakinah, mawadah, warohmah, ya boleh saja bahwa suami itu atau laki-laki itu mencari pasangan hidupnya selalu lebih muda daripada umurnya. Nah, oleh karena itu anjuran orang tua tersebut bukan suatu keharusan atau kemestian, dan hal itu tentu bisa dibicarakan, dimusyawarahkan, ya. Karena intinya membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan tercipta kemaslahatan. Kemudian penanya berikutnya, rekan-rekan sekalian, adalah dari Bapak Anan di Cibitung. Seseorang menikah di Malaysia sementara walinya di Indonesia tidak menghadiri, namun ia telah meminta izin kepada walinya. Sahkah pernikahannya itu? Jika walinya telah memberi izin walaupun walinya tidak hadir ke pernikahan tersebut, kemudian pernikahan itu diambil perwaliannya oleh orang yang dipercaya oleh wakil dari orang tuanya, baik itu wali hakim atau wali yang dekat, wali kerabatnya dari saudaranya, ataupun seseorang yang diberikan kepercayaan oleh orang tuanya bertanggung jawab atas pernikahan tersebut, maka itu adalah sah, ya, pernikahan tersebut. Meskipun walinya tidak hadir, namun ia telah menyetujuinya dan telah memberikan mandat atau kekuasaan perwaliannya kepada wakil atau kepada wali hakim. Kemudian seorang hamba Allah yang di Bekasi bertanya, bagaimana hukum sholat Jumat berimam atau bermakmum kepada imam yang salah bacaannya di hari Jumat? Kalau salah bacaannya itu umpamanya menyebabkan rusaknya makna dari kandungan Al-Quran, atau kesalahan bacaannya itu betul-betul telah keluar dari kaidah bacaan yang semestinya, sehingga tidak dikategorikan membaca Al-Fatihah atau surah yang lain dengan baik, maka bagi makmum ia wajib membaca untuk dirinya sendiri. Adapun hukum sholat berjamaahnya, insyaallah ia tetap adalah sah berjamaahnya. Tapi kalau kesalahannya itu karena kesalahan membaca, karena lupa ayat, atau kesalahan kalimat, tentu makmum yang tahu adalah mengingatkannya kalimat tersebut. Dan ini pun tidak merusak kepada sholat berjamaahnya. Ini berdasarkan hadis sahih dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Sabda Nabi, sholatlah kalian bersama imam, fa'in asabu falakum wa alaihim, falakum wa lahum. Sholatlah kalian bersama imam, jika mereka benar, maka benarlah bagi kamu dan bagi mereka. Jika mereka salah, fa'in akhtau falakum wa alaihim, maka salahnya itu bagi imam saja, dan bagi kamu tidak menanggung kesalahan daripada imam. Demikian seorang hamba Allah di Bekasi. Kemudian Terakhir rekan dokter sekalian, ini adalah pertanyaan dari Mas Was Mujo ya, di Cikarang, mengenai dalil menggerakkan telunjuk. Saya kira kemarin kita sudah mengungkapkan dan telah membacakan hadis tentang menggerakkan telunjuk dan kesahihannya, bahwa memang ada hadis yang sahih yang memerintahkan atau mencontohkan dalam melaksanakan tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan telunjuknya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasa'i, At-Tabrani dari hadis Wa'il bin Hujr seperti yang kemarin kita telah membahas. Demikian rekan dokter sekalian, sebagai mukaddimah pada perjumpaan kita, yaitu memberikan tanggapan dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat SMS pada hari yang lalu. Baiklah rekan dokter, mungkin di antara rekan semua ada yang ingin berinteraktif secara langsung. Bagi yang telah ada di ujung telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Ukit dari Jonggol Pak Ustaz. Ah iya Pak Ukit ya. Nah, Pak dikecilin sedikit ya radionya. Iya ya, silakan udah ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ini masalah tadi yang salat berjamaah ya. Ini kalau imamnya bacanya salah. Kan tadi kata Pak Ustaz nanti yang tanggung jawab imam. Nah, ini gini Pak Ustaz, sebaliknya. Kalau kita belum memahami masalah tajwidnya, artinya gitu Pak Ustaz. Ya. Kita disuruh jadi imam Pak Ustaz. Betul. Karena ini enggak mau semua. Betul. Gitu ya, pada enggak mau. Habis masa kita memparit. Nah, betul. Kita naik salah satu seperti saya gitu. Betul. Nah, adapun kalau kita bacaannya salah seperti tadi kan tahu tajwidnya. Betul. Itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, satu itu ya. Terus keduanya Pak Ustaz nih. Kita suka ada di hati nih, di hati saya nih suka. Iya. Kalau ingat masa-masa lalu gitu lah, apa yang kulah kita kerjakan dosa dosa gitu. Terus kayaknya kenapa kok saya enggak dimatikan aja waktu kecil gitu Pak Ustaz. Gitu kan kadang-kadang ada gitu Pak Ustaz. Seolah menyesali gitu ya. Itu menyesali dari wah itu kesalahan gitu Pak Ustaz. Nah kan di sini maaf Pak Ustaz ya. Nah di hadis nih isinya aja. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba, oh bukan di hadis di Al-Qur'an. Az-Zumar Pak Ustaz ya. Wahai hamba-hambaku. Maaf Pak Ustaz. Katakanlah wahai Muhammad. Wahai hamba-hambaku. Yang telah berlebih-lebihan ya, merugikan diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Betul. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Betul. Karena dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, yang keduanya ini Pak Ustaz, di surat ini ya, sebentar. Silakan. Ini isinya aja Pak Ustaz ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, kami membawa berita gembira yang benar kepadamu karena karena itu janganlah engkau menjadi orang yang berputus asa. Iya, betul. Iya. Terus Nabi Ibrahim berkata, dia adalah orang yang berputus asa dari rahmat-Nya, kecuali orang yang sesat. Iya, betul. Nah, maksud pertanyaan saya gini Pak Ustaz. Nah, itu saya suka ada takut gitu Pak Ustaz ya, padahal justru malah di ini di Al-Qur'an ayat 70 Pak Ustaz ya, orang yang putus asa itu. Gitu gitu ya. Apa berbuat kejelekan diganti dengan kebaikan. Betul, betul. Nah, itu anak itu gimana Pak Ustaz? Iya. Ya, itu ayahnya gitu takut aja gitu Pak Ustaz ya. Betul. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak Ukit di Jonggol ya. Jadi kalau dalam suatu kumpulan orang semuanya tidak mau jadi imam karena merasa belum bagus bacaan Al-Qur'annya. Lalu kita dipaksa untuk menjadi imam. Ya, laksanakanlah jadi imam. Karena memang dalam kondisi yang seperti itu yang terbaik dari yang ada gitu ya. Memang yang terbaik ideal itu adalah aqra'ukum Qur'anan. yang paling hafal Quran, paling bagus bacaannya, paling benar dari tajwidnya, itu yang layak jadi imam. Tapi tentu saja kondisi seperti itu tidak selalu terjadi, karena ada kalanya kita sholat ini sedang di safar, sedang di tempat orang lain, sedang di kantor yang tidak ada imam rawatib yang memang sudah ditunjuk karena dia memiliki kualifikasi atau kemampuan sebagai imam yang sesungguhnya, yang ideal. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka seorang harus berani menjadi imam dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Karena memang semua yang ada juga sama-sama kurang dan lemah. Jadi ambillah yang paling baik dari yang ada. Nah, untuk mengukur yang paling baik yang ada itu tentu juga itu sulit, karena harus dicek satu-satu. Tentulah orang memiliki perasaan yang masing-masing bisa memperkirakan ini nampaknya lebih paham dari kami. Nah, dalam kondisi seperti itu sah sholat berjamaahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuan jiwanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang mampunya baru sampai di sana, yaitulah batas ilmunya, yang tidak boleh orang terus dalam ketidaktahuan, terus di dalam ketidakfahaman, dan terus di dalam kesalahan. Itu yang tidak boleh. Tetapi sebagai proses orang belajar, tentu tidak nunggu harus pinter dulu, tidak nunggu harus ia khatam Quran dulu baru mau dipaksa jadi imam. Sementara ini kondisi darurat ya. Jadi demikian ya Pak Ukit di Jonggol, itu kondisi darurat, tidak dalam kondisi selamanya, karena itu kita sedang dengan orang lain berkumpul yang sama-sama juga tidak tahu. Maka kita dipercaya yang lebih tahu dari yang lain, ya sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Insyaallah Allah tidak membebani kita melainkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan putus asa. Memang tidak boleh orang berputus asa dalam pengertian meyakini Allah tidak memberi lagi rahmat kepada dirinya, meyakini bahwa Allah tidak memberi taubat lagi kepada dirinya, atau berkeyakinan bahwa saya ini sudah tidak mungkin memperbaiki diri, tidak mungkin bertaubat. Nah, ini tidak boleh. Dan lebih-lebih lagi dosa itu kalau orang sampai bunuh diri, orang sampai mencari kematian karena keputusasaan. Itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. La taqnutu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang zalim, kaum yang kafir, nah, terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surah Az-Zumar tadi, kul ibadiyal ladina asrafu, katakanlah kepada hamba-hamba kami yang telah berlebihan, firman Allah, dalam berbuat dosa kemaksiatan, la taqnutu mir rahmatillah, jangan berputus asa di rahmat Allah. Takut dengan putus asa tentu beda, Pak. Kita takut jangan-jangan kita ini masih banyak dosa, takut jangan-jangan Allah tidak mengampuni kita. Nah, ketakutan yang positif mendorong kita semakin sungguh-sungguh, semakin khusyuk, bahkan menangis mengenang dosa kita. Justru itu adalah khauf yang baik, yaitu ketakutan yang positif yang mendorong seseorang jadi takwa kepada Allah. Karena tidak akan ada ketaatan, ketakwaan dalam beribadah, bahkan tidak ada kekhusyuan kalau tidak dengan khauf yang benar, yaitu rasa takut. Tetapi bukan rasa putus asa. Jadi kalau saya perhatikan tadi yang ada di hati Bapak itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Fa'amma man khofa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang dia takut menghadap Tuhannya dengan membawa dosa, karena itu dia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya untuk tidak berbuat dosa, maka justru baginya surga akan didekatkan. Nah, jadi semoga Pak Ukit ini termasuk orang yang khauf, yang takut kepada Allah dalam pengertian takut jangan-jangan menghadap Allah masih dalam keadaan membawa dosa, yang ketakutan itu mendorong semangat untuk senantiasa bertaubat, senantiasa menahan diri dari hawa nafsu. Justru ini adalah ketakutan yang positif, yang baik secara syar'i ya, Pak Ukit. Demikian rekan dakta, kami persilakan Anda yang sudah ada di ujung telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Umi Ragil. Umi Ragil. Iya. Silakan. Di mana ini? Di Cibitung. Iya, silakan ya. Mau tanya Pak Ustaz yang pertama. Dikecilin sedikit ini ya. Oh iya. Iya, silakan. Yang pertama yang itu kalau misalnya kita sehabis udah wudu gitu ya. Misalnya kita bersentuhan dengan suami, itu apakah wudu kita batal? Yang pertama itu. Terus yang kedua, dalam sholat posisi sujud bagi perempuan itu apakah sama seperti laki-laki? Tangannya, posisi tangannya itu udah gitu aja. Baik, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ragil di Cibitung. Kalau seorang istri telah berwudu kemudian bersentuhan dengan suaminya, insya Allah itu kita yakin ya, tidak membatalkan wudunya. Sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, bahwa Rasulullah setelah wudu bahkan sedang sholat itu memegang Aisyah, dan Aisyah juga memegang Rasulullah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sudah sering kita kemukakan. Demikian pula pendapat semua para sahabat Nabi bahwa bersentuhan laki-laki dengan wanita itu tidak membatalkan wudu ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan cara sujud bagi wanita dan laki-laki, terutama posisi tangan. Memang ada sebahagian dari qaul atau pendapat para fuqaha, para ahli fikih, yang membedakan posisi tangan wanita dengan tangan laki-laki ketika sujud. Yaitu wanita itu adalah justru ditekukkan, dirapatkan ke dadanya, sedangkan kaum laki-laki kan dibuka secara lebar. Nah, dengan alasan bahwa itu adalah lebih sopan, lebih layak bagi postur tubuh kaum wanita. Hanya saja pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang sahih, tidak ada dalilnya dari Nabi. Dan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam sholat itu umum meliputi kaum laki-laki, kaum wanita, baik di dalam jumlah rakaat, baik di dalam bacaan, baik di dalam tata cara dari takbir sampai salam. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bagi kaum wanita, dan ternyata memang tidak ada dalil yang mengkhususkan. Sebab itu yang menjadi pegangannya ada dalil umum, yakni sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat dilihat oleh kalian. Maknanya salat kalian mengikuti tata cara salatku. Nah, dan ini tidak ada pengkhususan bagi kaum wanita. Jadi sama ya. Demikian Umi Ragil di Cibitung. Kita masih punya kesempatan waktu, rekan-rekan sekalian. Kami persilakan kembali. Halo, assalamualaikum. Silakan rekan-rekan. Nampaknya belum ada yang masuk. Kami akan membacakan pertanyaan yang masuk lewat SMS, yaitu dari 0217080 sekian. Pak Ustadz, kebanyakan masjid di sini 5 menit setelah azan langsung iqomat, padahal di Madinah biasanya 45 menit dari azan menuju iqomat. Bagaimana memakmurkan masjid jika begitu? Ya, kepada rekan dakta di 708-80 sekian. Memang berkenaan dengan batasan dari adzan ke iqomat, itu tidak ada batasan yang baku. Batasannya adalah bagaimana telah berkumpulnya jamaah, dan bagaimana memberi kesempatan bagi jamaah itu jika di waktu sholat yang ada sunnah qobliyah, agar mereka leluasa melaksanakan sholat sunat qobliyah. Tetapi juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu jauh sehingga waktu sholat umpamanya jadi terlambat. Namun kalau seperti yang ditanyakan tadi rekan Dakta, sampai hanya 5 menit, di mana seorang melaksanakan wudu juga belum selesai, dan semua waktu sholatnya dilakukan seperti itu, tentu ini juga adalah telah melanggar hak-hak makmum untuk melaksanakan sholat qobliyah, ya. Sehingga orang yang baru berangkat di rumah, ya sering ketinggalan. Oleh sebab itu tentu harus diukur dengan kesiapan datangnya para jamaah berkumpul di masjid. Kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu saja ini berbeda, ya. Karena di sana demikian banyaknya jamaah, sehingga waktu 5, 10, bahkan 30 menit tidak akan cukup untuk menunggu kesiapan jamaah yang sangat berjauhan dan antusias untuk berjamaah. Demikian rekan-rekan sekalian. Nampaknya sudah ada di ujung telepon, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan. Ustaz, alhamdulillah, baik. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Mawansah, Ustaz. Oh, Pak Mawansah, ya. Mawidah Satria. Iya, silakan, Pak Mawansah. Mau nanyakan ini, Ustaz. Masalah habis salam langsung jabat tangan itu kan bid'ah, Ustaz. Kalau dilakukan setelah doa-doa selesai, wirid selesai gitu, baru jabat tangan itu apa juga termasuk bid'ah tadi, ya? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua gini, Ustaz. Di tempat saya ini ada taklim gitu, ya. Tapi setiap akhir taklim diakhiri dengan pembacaan Ratibul Hafdzan. Ini kan jelas mencampur adukan antara yang hak dan batil tadi. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Apakah kita perlu hadir di taklim seperti itu? Atau ketika taklimnya kita hadir, nanti kita membacakan ratib kita turun. Ulangi, ya, betul. Nah, yang kedua, yang ketiga ini kan mungkin yang kita ini kayaknya yang namanya Ratibul Hadar menjadi tradisi yang mutlak dan mesti harus dilaksanakan setiap berangkat haji itu, ya. Bahkan pendapat mengatakan kalau tidak ada ratib itu hajinya enggak abdul gitu, ya. Itu mutlak, itu kan pendapat para ulama, para kiai. Kita harus ikuti apa kata mereka. Ini tempat saya ini sangat tradisi sekali itu, ya. Nah, kita mensikapi hal semacam ini gimana, mungkin betul, gitu, ya. Betul. Di satu sisi kita mau berangkat melaksanakan suatu rukun Islam, mensucikan diri, tapi keberangkatan kita dikotori dengan perbuatan yang sifatnya bid'ah. Ini bagaimana, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mawan Syah, ya, di Medan Satria. Pertama berkenaan dengan jabatan tangan, berjabat tangan setelah sholat. Jika berjabat tangan itu dikaitkan secara rutin dan sebagai ritual setelah selesai sholat, baik setelah salam ataupun setelah baca doa, itu tentu dikategorikan mengada-ada atau bid'ah. Namun kalau jabatan tangan itu sebagai suatu yang wajar karena lama tidak ketemu, kemudian baru pulang dari safar atau segala macam, jabat tangan yang seperti itu pada dasarnya terpuji. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain lalu dia berjabat tangan, maka malaikat mendoakan ampunan baginya selama orang tersebut belum melepaskan jabat tangannya. Nah, jabat tangan yang seperti apa yang disebut di dalam hadis ini, ya. Tetapi kalau itu jabat tangan sebagai sebuah tradisi saja, basa-basi, atau bahkan menjadi ritual di dalam suatu ibadah, terutama ba'da sholat dijadikan sebuah ketentuan, nah maka penentuan itulah, ini disebut dengannya bid'ah idhofi, bid'ah penyandaran mengenai waktunya. Kalau jabatan tangan itu sendiri suatu yang mubah, yang baik, bahkan dalam kondisi tertentu. Namun jika ditentukan, dirutinkan, diritualkan, jadilah ia jatuh pada penentuan waktu yang tidak disyariatkan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan taklim, kemudian setelah taklim diikuti dengan Ratibul Hadad, ya. Biasanya itu adalah berbagai macam sanjungan, pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan berbagai macam jenis-jenis salawat yang katanya mengandung fadilah yang macam-macam. Juga bacaan-bacaan doa tertentu yang panjang-panjang, ya, yang semuanya itu sama sekali tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doanya tidak maksur dari Rasulullah. Maka tentu menjadi suatu perbuatan yang mubazir, bahkan tentu saja bukan hanya mubazir, itu tidak memiliki makna apa-apa, bisa jatuh kepada suatu mengada-ada. Nah, oleh sebab itu, jika ta'limnya benar, ya ikuti. Kemudian setelah itu, ya tinggalkan yang tidak baiknya. Kita bermuamalah yang baiknya, apalagi tolabul ilminya. Namun jika diakhiri dengan yang tidak sunnah, maka yang tidak sunnahnya itulah yang kita jauhi. Kemudian, memang seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat ini, antara apa yang menjadi tradisi keagamaan dengan ruh agama itu sendiri tidak selamanya sama. Ada kalanya lebih kuat tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan tidak selamanya berarti ya otomatis tuntunan agama. Karena banyak tradisi yang dinisbahkan kepada agama. Seolah-olah karena bacaannya bahasa Arab umpamanya, kemudian diikuti dengan salawat-salawat, diikuti dengan renungan ayat suci Al-Qur'an. Padahal tidak selamanya itu otomatis tuntunan syariat. Melainkan suatu tradisi yang diadakan yang biasanya sulit ditelusuri, ini dari mana asal muasalnya, siapa yang memulainya, tiba-tiba mentradisi. Nah, dalam memahami tradisi atau suatu budaya, tentu tidak bisa langsung diluruskan atau dirubah dengan pendekatan dalil ilmiah semata-mata, karena budaya ini bagian dari ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Maka sesuatu yang mengakar sebagai budaya hanya bisa berubah dengan merubah akar budayanya. Apa akar budaya sebuah masyarakat itu? Yaitu pola berpikirnya, pola berpikir tentang agama, pola berpikir tentang bermasyarakat. Nah, pola berpikir itu meluruskan manhajut tafkir, ya, metodologi berpikir dalam beragama. Apa itu agama? Kemudian bagaimana cara memahami agama yang benar, yaitu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana telah dipraktikkan sahabatnya dari generasi awal kaum muslimin yang berada di dalam tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, jadi perlu ada proses yang bertahap, tadarus, tidak bisa secara sekaligus, ya, yaitu proses pemahaman jauh lebih susah daripada proses perubahannya, karena perubahan itu berawal dari perubahan pola berpikir. Barangkali seperti itu, ya, dari rekan Dakta di Medan Satria tadi. Mudah-mudahan ini bisa sharing pendapat dan menjadikan pemahaman kita bersama. Satu penanya lagi, rekan Dakta, kita punya kesempatan sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum. Oh iya Ibu, silakan. Apa kabarnya ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah begini. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya pernah dengar sholat sunnah ya. Sholat sunnah istiqoh itu orang mengangkat tangan Pak Ustaz, tapi dia tangannya ditengkurupin. Tapi dia diangkat ke atas gitu. Apakah itu ada hujahnya ya? Kalau memang ada hujahnya, apa hadis apa-apa ya Pak yang? Kemudian yang kedua saya mau tanya lagi. Apa hubungannya mutajilah itu dengan ini Pak Ustadz, yang hubungannya Al-Quran itu sebagai makhluk hidup ya. Nah mungkin itu harusnya Ustadz Saritube ya, semalam saya gak bisa masuk-masuk, penasaran nih. Jadi ilmu itu seperti barang hilang, semakin saya yakin belum ketemu, saya masih penasaran terus. Jadi perasa banyak yang hilangnya ya. Dan saya belum sempat cari literaturnya ya. Nah udah sekian aja ya Pak Ustadz ya, sekian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dewi, berkenaan dengan dalam sholat istisqa mengangkat tangan, itu memang betul dalam doa-doa istisqa itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Hanya dalam mengangkat tangan ini, nah, apakah telapak tangannya menghadap ke langit atau itu adalah punggung tangannya yang menghadap ke langit tapi telapak tangannya menghadap ke bumi. Nah, jadi dibalikkan. Itu memang ada beberapa hadis yang terkait dengan pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Baik yang mengangkat tangan secara umum tanpa disebutkan tangannya mengarah ke arah bumi, ataupun mengangkat tangan dengan menyebutkan bahwa telapak tangannya mengarah ke arah bumi. Itu disebutkan dalam beberapa hadis Nabi. Hanya saja mengenai membalikan tangan itu ikhtilaf ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan hadisnya. Yang disepakati oleh mereka adalah mengangkat tangan dengan tinggi, ketika sholat istisqo. Nah, ini menunjukkan dalil yang sahih disunahkannya atau diperintahkannya dalam sholat istisqo itu mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya. Adapun membalikan tangan, apakah termasuk sunnah membalikan tangan, telapak tangan itu ke bumi lalu ke langit di dalam sholat istisqo, ini bagian dari ikhtilaf di kalangan para ulama fikih ya, karena memang ada hadis-hadis Nabi yang belum disepakati tentang kesahihannya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan mengenai pandangan kaum Mu'tazilah terhadap Al-Quranul Karim. Apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan makhluk? Memang di kalangan kaum Mu'tazilah, di antara pemahaman mereka yang dianggap keluar dari prinsip-prinsip manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, ini adalah mengenai keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk tercipta, bukan wahyu yang abadi. Nah, sementara di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi kalamullah. Wa ini stajaroka minal musrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jadi firman Allah, kalau ada orang musyrik kepadamu meminta perlindungan, lindungilah olehmu sampai mereka mendengar kalamullah, firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kalau firman itu adalah sifat Allah, kalam itu sifat. Sedangkan sifat itu adalah tidak terpisah dari zatnya, dan sifat itulah kekal abadi sebagaimana zatnya, karena zat Allah pun kekal abadi. Nah, karena itu Al-Quran adalah bukan makhluk, tetapi kalamullah, firman Allah yang kekal abadi. Nah, sementara kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, padahal tidak ada satupun huruf, apalagi satu ayat dari Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Melainkan kalau menyebut Al-Quran, Allah menyebut dengan kalimat mewahyukan, menurunkan, kemudian kalamullah. Nah, itulah yang harus kita imani. Al-Quran itu adalah turun sebagai wahyu, sebagai kalamullah, bukan sebagai makhluk. Karena kalau makhluk itu tercipta, sedangkan Al-Quran itu adalah difirmankan. Nah, tentu berbeda antara firman dengan ciptaan. Inilah yang menyebabkan kemudian terjadi penyimpangan akidah di kalangan kaum Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian rekan dakta sekalian, mohon maaf sehubungan dengan keterbatasan waktu kita, kita harus mengakhiri perjumpaan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kedhaifan saya sendiri. Akhirnya dari Gede Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Berpikir positif, bertindak arif. Saya Abu Himam dan Mas Firman Hakim mohon pamit dan urut diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.